biasa aja bersuara, jangan sampai mendayu, walaupun sekantor sama dia. Gimana laporan sekalian? Iya pak, siapa? Iya, siapa? Mana kertasnya kawan? Sebentar ya pak. Di HP pun jangan, di HP itu banyak perselingkuhan gara-gara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Universitas Airlangga, Surabaya. Ya, kok ibu seram sekali? Ya, salah sambung. Matikan. Bagaimana batas pergaulan dengan teman kerja yang bukan mahram? Apa boleh jika kita sampai bergurau dengan teman kerja yang bukan mahram? Oh, masuk pagi jam 8. Keluar jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan suami orang, 8 menit dengan suami sendiri. Makanya jangan heran terjadilah pelakor. Mengganggu laki orang. Ustadz ini perempuan aja yang salah. Oke, laki-laki juga ada yang salah. Siapa dia? Senior. Senang istri orang. Gara-gara apa? Gara-gara sekantor. Jadi kalau gitu kami yang sekantor dengan yang tidak mahram ini gimana Pak Ustadz? Boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. 5 syarat. Tulis nanti, print, tempel di dinding. Pertama, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'a dzi mahramin. Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Kalaupun berdua-duaan, harus ada orang ketiga, orang keempat duduk ramai-ramai. Karena kalau sudah berdua, berawal dari senyum-senyum, kirim-kiriman video lucu, kata-kata, akhirnya, ayo kita makan siang bersama yuk, ayo. Setelah makan siang, no freelance, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan, waspadalah. Jangan berdua-duaan. Dua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sudah jelas orang Indonesia, hidung biasa-biasa, dagu biasa-biasa. Yang ditonton sinetron Korea. Tentu keinginan luar biasa, akhirnya diikutlah artis Korea, dipakailah dempul 3 linci. Oh. Besok berangkat ke kantor, semua muji. Padahal mau ngetawain aja. Putih ya sekarang? Iya, ini kan pakai jus bengkoang. Padahal bedak 3 inci. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah putih, tangan hitam. Saking mau buru-burunya, pakai. Sampai di kantor, baru sadar pas di lift. Rupanya sebelah hijau, sebelah biru. Salah pasang. Jangan bersolek jahiliyah. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai karena kakinya dibeli gerlang, kaki gemerincing, akhirnya batin kerincing kerincing kerincing kerincing kerincing kerincing. Kalau saya sedang ceramah lewat dia, enggak ada satupun yang melihat saya, semua ngelihat dia. Ceramah. Empat, la takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Biasa aja bersuara, jangan sampai mendayu, walaupun sekantor sama dia. Gimana laporan sekalian? Iya pak, siapa? Iya, siapa? Mana kertasnya kawan? Sebentar ya pak. Di HP pun jangan, di HP itu banyak perselingkuhan gara-gara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Universitas Airlangga, Surabaya. Ya, kok ibu seram sekali? Ya, salah sambung. Matikan. Yang lemah gemulai. Karena ada laki-laki. La takhda'na bil qaul. Jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara mendesah, dia langsung error. Error dia mendengar itu. Jangankan suara mendesah perempuan, suara mesin penjawab pun dia error. Pulsa Anda tidak mencukupi untuk Makanya suara-suara pramugari itu, ladies and gentlemen, apa ini? Coba tegas-tegas ya. Suara penyiar radio juga. FM, think of